Terima kasih masih kembali bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Baik, pemirsa, hari ini kita bicara mengenai I Have a Dream. Saya punya mimpi, Anda punya mimpi. Lalu ada begitu banyak individu-individu di luar sana, Anda dan saya, yang terus menuju ke arah mimpi kita dengan berusaha melakukan berbagai upaya. Upaya kita kategorikan sebagai manusia, ada yang besar, ada yang kecil, begitu Pak. Ya. Lalu kadang saat kita memilih melakukan upaya-upaya yang kecil, kita meng-underestimate upaya-upaya kecil itu. Tapi saya ingat Bapak pernah mengatakan kalau tidak ada upaya yang kecil apabila dampaknya besar. Kira-kira betul. Seperti itu. Boleh Bapak berikan contoh kepada kami, Pak? Kira-kira bagaimana ini maksudnya? Good. Benda. Yang satu 20 gram, yang satu 2 kilogram. Lebih berbahaya yang mana? 20 gram dengan yang satu lagi 2000 gram, kan 2 kilogram ya? Lebih berbahaya yang mana? Tergantung dari dua hal. Kecepatan. Yang 20 gram kecepatannya subsonik, kecepatan suara, lalu menyerempet pipi kita. Apa namanya? Peluru. Jadi pribadi itu yang dihormati, itu yang kecepatannya tinggi. Bagaimana Anda bisa cepat kalau dihentikan oleh keraguan? Takut digigit gajah. Gajah lepas itu berapa sering? Lihat. So, bagaimana kalau Anda sudah berlaku sombong? Ada toh di antara kita yang sombong? Kalau nonton TV itu bahkan presiden pun dikomentari. Gitu kok, gitu kan? Menteri, gitu kok, gitu kan? Berarti orang ini 2 kilogram. Pertanyaannya kecepatannya berapa? Nol. Kedua, ketepatannya. Itu sebabnya penembak menjadi lebih penting daripada senjatanya. Itu sebabnya pribadi Anda, betapa tingginya pun sekolahnya, yang menentukan adalah Andanya. Berapa banyak orang sekarang yang berkarir di bidang yang bukan pendidikannya? Karena ternyata pribadinya lebih penting daripada yang diajarkan kepadanya. Jangan sepelekan diri, sekecil-kecil diri, ingat bahwa Tuhan punya rencana besar. Tuhan itu maha besar, tidak mungkin punya rencana kecil bagi yang diciptakannya. Super sekali Pak Mario. Betul-betul inspirasional, dan kini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mario. Salam super. Salam super. Saya Hidayat Solihin dari Bontang, Kalimantan Timur. Wah, dari Kalimantan Timur, Pak. Dari Bontang. Hai. Dalam beberapa kesempatan Bapak menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan kebaikan pada orang lain. Good. Nah, untuk memberikan kemanfaatan pada orang lain berarti dimulai dari dirinya sendiri. Dalam hal ini saya bertanya kepada Bapak, bagaimana kita memulai memberikan kemanfaatan atau kebaikan atas hidup yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Bapak. Silakan, Pak. Ada pergaulan orang banyak sekali. Oke. Okay? Ada orang di sini yang bagian dari biaya. Ada loh orang di perusahaan kita yang hanya bagian dari biaya. Kalau ada pekerjaan yang penting, namanya tidak mungkin diingat. Kalau ada sesuatu yang sulit, namanya tidak mungkin diingat. Tapi kalau gajian, dia selalu ada. Ada tuh. Good. Nah, jadi kalau